Mitra Bisnis, Kadin mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama industri makanan dan minuman yang komponen impornya tinggi dan terimbas dengan melemahnya kurs rupiah, pemerintah malah memperberat situasi dengan mengeluarkan kebijakan yang menambah biaya, seperti ketentuan barang impor harus lewat sertifikasi atau pelabuhan tertentu, dan barang yang dulu boleh diimpor oleh importir produsen, sekarang harus importir umum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemilik supplier daging kibif, Juan Permata Adoe. Pak Juan, apa komentar Anda? Kalau menurut saya nih ya, ini kan kita konteksnya nih API P dan API U, ya kan? Yang menurut Permendag 27 yang 2012. Jadi kalau di API U itu bahwa importir umum dibedakan dengan importir produsen. Kalau menurut pandangan saya, justru ini jauh lebih baik. Karena selama ini kita nih sebagai industri di dalam negeri, merasa tiba-tiba ada perusahaan yang memang menjadi importir dan mengaku dia memproduksi dalam negeri. Padahal dia menggunakan API U dan dia sebenarnya tidak produksi. Ternyata dia mengimpor barang jadi yang dia jual di dalam pasar dalam negeri. Sehingga produsen yang memang diinvestasi di dalam negeri merasa dirugikan karena fasilitas yang diberikannya sama, sedangkan investasi yang dilakukan dengan perusahaan yang sudah melakukan investasi lebih besar. Jadi pembedaan ini sebenarnya jauh lebih baik bagi si produsen dalam negeri dan bagi pengusaha yang memang importnya memang untuk menjual di pasar di dalam negeri. Jadi harus memang dibedain. Namanya produsen itu harus dibedakan sama importir umum. Dari dulu itu mestinya itu dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh perdagangan saat ini sangat membantu. Nah, menurut saya secara umum juga bagi pemerintah lebih mudah kontrolnya. Kalau di bea cukai itu dikontrol dengan melalui HS number dan satu lagi kontrol dengan adanya APU dan APP. Ini yang kita harapkan jadi pasarnya fair. Prioritas industri dalam negeri jadi lebih jelas. Jadi kami yang investasi di dalam negeri lebih punya kepastian terhadap return on investment kami. Jadi gini, kalau kita ngomong komoditi, komoditinya itu kan diatur. Kalau kita mempunyai produksi dalam negeri yang cukup, kita berharap produksi dalam negeri ini yang berperan. Itu make sense gitu loh. Memang penuh dengan pengertian bahwa di dalam negeri ini bisa bergerak. Satupun nggak ada yang mau invest di dalam negeri. Kenapa? Lebih enak impor. Pertimbangannya itu. Tapi kita boleh impor kalau itu memberikan nilai tambah di kita. Kan gitu. Makanya kita setuju sih sama apa yang dilakukan oleh perdagangan. Hanya kalau umpamanya kita yang impor untuk kebutuhan bahan baku, kita betul-betul diperhatiin gitu loh. Jadi kita kalau harus sertifikasi, sertifikasinya standar. Semua orang sama gitu. Jangan kita diperlakukannya justru disamain sama orang yang nggak punya aset, nggak punya investasi. Kalau cuma trader aja kan, mohon maaf ya, pegawai cukup 2-3 orang. Kalau industri kan kita ratusan orang. Nah ini kan justru industri dalam negeri lebih terprotek. Yang jadi masalah sebenarnya mas, kebijakan ini harus didukung oleh departemen menteri-menteri lain. Baik itu departemen yang berkaitan, yaitu dari aspek perbankannya. Sehingga industri dalam negerinya benar-benar dibiayai dan bisa bertumbuh dan mengejar ketinggalannya. Sehingga daya kompetisi kita, kemampuan competitiveness kita, itu akan meningkat. Yang jadi masalah, udah dilakukan oleh Kemendag, di kebijakan di perbankannya belum jalan. Itu yang jadi persoalan. Lalu, bagaimana Bapak menilai produksi pangan lokal kita saat ini? Saya menilai produksi produk lokal kita, kualitasnya itu tergantung dari pasar. Kalau dituntut pasar harus berkualitas tinggi dan orang ada yang mau bayar, industri dalam negeri ini bisa ngikutin. Persoalannya nih, mau mulai si industri dalam negeri, mau memulai, dia akan berhitung. Wah, masih lebih enakan import, mendingan saya import, kan begitu. Jadi orang nggak ada yang berani mulai. Tapi kalau peraturan pemerintah itu dibuat, kita punya kepastian. Oh, peraturan ini jelas nih, sustain bahwa memang namanya investasi dalam negeri dilindungi. Kita langsung berani investasi gitu loh. Jadi masalah itu kita nggak akan berani investasi kalau kebijakan pemerintahnya berubah-berubah. Nah, ini yang kita harapkan, kebijakan ini tidak hanya saat ini, kita minta sustain 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah, itu kalau kayak yang beberapa tahun yang lalu berubah-berubah kan nggak ada yang mau invest, semua main import aja gitu loh. Yang menjadi persoalan, sekarang ada importer yang nggak percaya bahwa kebijakan ini akan berlanjut terus. Dia akan nunggu, gitu kan. Dia akan nunggu. Dia berusaha melakukan pendekatan supaya ini berubah lagi. Bahkan importer ini didukung oleh negara pengekspor. Dari negara-negara pengekspor. Melalui asosiasi, melalui dia punya pabrik-pabrik di luar negeri. Otomatis mereka punya kekuatan lebih besar dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Sehingga mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi. Tapi kalau pemerintah Indonesia-nya ketat, tegas, otomatis mereka akan melakukan investasi dalam negeri. Dia akan ngajak sama partner yang luar negeri, lu mendingan invest di Indonesia. Pasar di sini jauh lebih gede. Ketimbang lo jualan cuma di negara tetangga ini cuma jumlah penduduk 16 juta, 3 juta. Mendingan di Indonesia jelas 250 juta. Itu yang akan menjadi pertimbangan. Sebagai importer juga, dia pengusaha, dia pasti berubah. Dia pengen, kalau ini benar konsisten, kita kenapa nggak masuk? Demikian pemilik supplier daging kibif, Juan Permata Adoe. Saya Wendy Lim.